Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasohbihi amma ba'd. Kita meneruskan berikutnya tentang al-kaba'ir yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Berikutnya di antara dosa besar adalah bab ghasbul ard, ghasb. Ghasb yakni mencuri, mencuri tanah. Sebagai beliau An Sa'id bin Zaid marfu'an dari sahabat Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Marfu'an ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini semua Imam Bukhari dan Imam Muslim. Termasuk dosa besar adalah seorang mencuri tanah atau mungkin merubah tanda-tanda tanah sehingga dia mengambil bagian tanah orang lain. Di sini disebutkan oleh Sa'id bin Zaid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man iqtata'a shibran," barang siapa yang mengambil satu shibr, satu jengkal, "min al-ard," dari tanah, ini tanah orang lain, "tawaqahullahu iyyahu yaumil qiyamah," Allah bebankan kepada dia tanah tersebut, tujuh lapis itu. Ini tanah yang dia curi itu. Pada hari kiamat, min sabi ardin, dari tujuh lapis bumi. Akhrajahu, semua Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini hukuman seorang yang dia itu mencuri tanah orang lain. Maka Allah bebankan tujuh lapis bumi. Sesuai dengan berapa dia curi itu. Ini hadisnya sebenarnya asalnya semua Imam Nawawi di dalam karamah awliya. Ini karamahnya wali-wali Allah SWT. Dituduh Sa'id bin Zaid ini mencuri tanah orang lain. Ya Subhan Urwa waktu itu. Sampai kemudian mendoakan Sa'id bin Zaid. Akhirnya orang itu mati di tanah yang dia itu tuduhkan. Semua yang menghajar, makna bahwa dia akan dibebankan tujuh lapis bumi. Tawakahu. Apa makna? Nanti pada hari kiamat itu dia dibebankan hukumannya. Digantungkan di lehernya dia itu. Tujuh lapis bumi. Sebutkan oleh Ibn Hajar. Ada beberapa makna. Maknanya adalah sebenarnya mengatakan, ayu kalifa naklama dzalama minha, untuk dia mengangkat, nanti dia dibebani, ya ini makna pertama. Dibebankan ini maknanya adalah apa? Nanti di hari kiamat dia disuruh untuk memindahkan tanah yang dia curi itu ilal mahsyar, kepada mahsyar. Demikian sebutkan. Iya, untuk berhati-hati seorang itu suruh mengangkat tanah yang dia curi itu. Atau makna yang kedua adalah bil khosaf ila sab'i ardhin, dia ditenggelamkan di tujuh lapis tanah tersebut. Ini makna yang kedua tadi, ditenggelamkan dia. Kemudian sebagian mengatakan juga tawaqahu ay jalu tuqan wa la yastati dzalika wa yadab dzalik, yakni dia disuruh untuk mengangkatnya dan tidak mampu, kemudian disiksa. Ya, disiksa dengan sebab itu. Sebagai dia mengatakan itu apa? Tawakahu, yakni dia terus-menerus luzumul ism, terus-menerus mendapatkan dosa tersebut sehingga apa? Sehingga dia disiksa dengannya. Demikian mereka menyebutkan makna-makna itu. Jadi ditenggelamkan dia, ya, atau kemudian dia disuruh mengangkat nanti di padang mahsyar. Ya, demikian juga yang lain. Ini semua adalah hukuman untuk orang-orang yang melakukan perbuatan ini. Selamat di sini, semoga Allah memberkati kita, semoga kita semua diberkati.